susah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkena. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara merintih dan berdoa. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkena. Dan berdoa. Merintih dan berdoa.